jangan kau ragukan, jangan kau risaukan. Ku yakin tiada hal seperti itu terjadi antara kita berdua. Pepaya buah pepaya, manis bagaikan madu. Percaya dipercaya. Jadi antara kita berdua pepaya buah pepaya.